Baru saja kemarin kita menangis. Belum lagi kering air mataku. Bagai suara peti memecah bumi. Saat ku terima kabar itu. See you.